Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amudillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Kita insyaallah memasuki dalam permasalahan nazar. Kenapa dikaitkan dalam pembahasan ini? Karena termasuk syirik jika dilaksanakan nazar tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara pembahasan kita dalam poin pertama dari 10 pembatal Islam, yang pertama adalah syirik. Dan di antara macam-macam syirik adalah nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini ataupun judul ini ataupun bab ini yang membuat adalah Al-Jami', yang mengumpulkan perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah taala dari beberapa sumber, kemudian diberi judul An-Nazar lil Kubur, yakni Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fihri hafizallahu taala, dialah yang mengumpulkan sehingga terbentuk syarah Nawaqidul Islam dan dikumpulkan dari kalamnya Syekh bin Baz dan sedikit dari yang lain dari para ulama, dan juga ada penjelasan sedikit dari beliau untuk memperjelas apa yang dimaksud oleh kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan nazar hukum asalnya apa? Apa hukum asal nazar? Makruh, yakni ibadah yang tidak disyariatkan. Nazar adalah ibadah yang tidak disyariatkan. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Jami dengan pernyataan apa? Al-ibadah al-ghoribah. Ibadah yang sangat asing dengan tata cara ibadah yang lain. Karena misalnya makruh. Ketika seseorang mewajibkan atas dirinya, maka dia terbebani untuk melaksanakannya. Dan nazar, ada nazar maksiat seperti nazar lil kubur, jika dibatalkan tidak wajib membayar, menebus dengan apa? Kafarah, tidak wajib menebusnya. Ini yang dirajakan oleh jumhur. Ini yang dirajakan oleh jumhur. Pendapatnya jumhur bahwasanya nazar maksiat lam yajib ayu kafir. Seorang yang nazar dalam nazar maksiat tidak wajib mentakfir, yakni apa? Apa? Apa? Kafaro, apa takfir itu? Apa mana takfir dalam jenis kafir? Tidak wajib menebus, namanya takfir. Dalam jenis kafir an-nazarihi, yakni tidak wajib menebus. Seperti yang terkait dengan nazar yang kemarin telah kita baca dalam sebagian hadis yang dikenal dengan perbuatnya siapa? Abu siapa? Abu Israil gitu. Abu Israil. Abu Israil. Seorang sahabi yang dia tersendiri dalam memiliki kunyah tersebut. Sebagian fawaid, sebagian faedah terkait dengan Abu Israil adalah sendirian dia yang berkunyah dengan Abu Israil. Nazar apa? nanti tidak mau ngomong, sedang nanti yang kadang-kadang berpuasa dan berjemur di terik panas matahari. Rasulullah memerintah agar dia berteduh dan agar berbicara dan agar menyempurnakan puasanya. Di situ tidak ada nukilan bahwasanya Rasulullah mewajibkan takfir atau menebus atas nazar maksiatnya yang disuruh membatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu, barang siapa yang nazar untuk kubur, maka wajib dibatalkan dan tidak perlu membayar kafarah atau menebus nazarnya. Dan masalah nazar sering dibicarakan oleh para ulama dalam semua kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah kitab kita ini. Qala Syekh bin Baz rahimahullah taala mujaratun nazar ailil amwat wal asnam li'anna an-nadhara ibadatun kufrun. Lihat catatan kaki nomor 1 ai. Ini adalah penjelasan dari siapa? Yakni maksudnya penjelasan dari Muhammad bin Nasir Al-Fihri hafizallahu taala. Mujaratun nazar, kenapa kok harus dikasih taklik? Kenapa? Karena nazar bisa jadi nazar yang syar'i. Bagaimana dikatakan kufrun? Mafhum? Nah, maka itu dikasih penjelasan lil amwat wal asnam, yakni nazar untuk orang-orang sudah mati, untuk yang dikubur, untuk berhala adalah kekufuran. Kenapa? Karena li'anna nazar ibadah, karena ibadah adalah nazar adalah ibadah. Dan ibadah dipalingkan untuk selain Allah, maka hukumnya kufrun, syirkun. Maka oleh itu dikatakan mujaratun nazar, bin Bas bilang mujaratun nazar kufrun. Tapi kalimat ini adalah perlu diperjelas maksudnya. Konteks kalimat ini menuntut ataupun menggiring, atau dimaksud dengan konteks kalimat ini adalah nazar untuk selain Allah seperti nazar untuk orang-orang yang sudah mati, yang dikubur atau berhala. Dikatakan kufrun, yakni kekufuran. Walau lam ya takit at-taqarruba ilal mandur. Dan walau sekalipun seorang yang nazar tadi tidak meyakini mendekatkan diri kepada yang dinazari, yang dinazari kepadanya, tetap kufur, kekufuran, kesyirikan. Lihat nomor 2 catatan kaki, su'alatu bni manik. Apa mana su'alatu bni manik? Apa mananya? Pertanyaan-pertanyaan Ibnu Manik yang diajukan kepada Syekh bin Baz, itu maksudnya. Nomor 2 catatan kaki, su'alatu bin Manik, berarti beberapa pertanyaan Ibnu Manik kepada Syekh bin Baz. Yang di situ tertulis dalam sebuah kitab dalam halaman 109. Ibnu Manik ini bukan kemudian seorang thalibul ilm biasa seperti kita ini, tidak, tapi dari kalangan masyayikh. Mahum ya ikhwan. Sekalipun seorang yang nazar tidak meyakini mendekatkan diri kepada yang dinazari, tetap hukumnya adalah kufur. Coba bayangkan. Maka tidak disyaratkan nazar atau selain Allah hukumnya kufur ketika mendekatkan diri kepada selain Allah. Tapi walaupun tidak meyakini takarrub, tidak meyakini mendekatkan diri kepada yang dinazari, ya ini selain Allah tadi, tetap hukumnya kufur, kekufuran. Dan ini banyak, sampai hari kita ini banyak manusia yang memiliki hal-hal seperti ini, keyakinan seperti ini. Pergi ke Wali Songo atau yang lainnya, di sana menebar uang recehan. Karena apa? Nazar. (Tuh) Faqala ajma'ul ulama ala anna an-nazar la yajuz li ghairi lillahi kainan man kana. Faqala Syekh bin Baz rahimahullah taala ajma'ul ulama. Jadi Syekh bin Baz mengatakan ajma'ul ulama, ulama telah berijma' bahwasanya nazar tidak dibolehkan untuk selain Allah, siapapun dia orangnya. Siapapun dia selain Allah itu, kainan man kana. Man ini bisa juga apa? Baik yang akil ataupun ghairil akil. Yakni siapapun dia atau apapun dia, baik itu benda benda mati ataupun berupa kuburan, berupa batu, sumur, pohon dan yang lainnya. Kenapa? Li'anna nadhar li'annahu ibadatun wa qurbatun ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena nadhar adalah ibadah wa qurbah ilallah, suatu ibadah dan suatu kategori mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhir yu'azimul mandur lahu bi'adhan nadhar. Sementara nadhir, orang yang bernadhar mengagungkan yang dinadhari kepadanya dengan nazar ini. Nah, maka kalau itu yang diagungkan atau dinazari adalah Allah yang punya hak, sementara dia untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Adapun nazar maksiat walaupun untuk Allah, maka enggak boleh seperti nazar tadi, nazar berdiri di apa? Di terik panas matahari, nazar lillahi ta'ala tapi maksiat menyiksa diri. Tidak berbicara. Nah, nazar maksiat. Nah, walaupun lillahi ta'ala hukumnya enggak boleh, maka wajib dibatalkan. Banyak orang yang seperti itu, nazar nanggap jaran. Tahu nanggap jaran? Nek anak es engko sehat sampai gede, nek wis gede tak apa? Apa? Tumpak nazar nanggap jaran. Maksudnya di situ berbarengan dengan apa? Dibarengi dengan musik-musik dan yang lainnya, dan ada yang joget atau bahasa Jawanya beso, ngerti beso? Beso, ya kan? Beso. Jadi beso itu gerakan khusus untuk menghibur kuda yang katakan kuda khusus, kuda apa? Kuda apa? Jalan jinggu. Aywa, jalan jinggu. Nah seperti ini enggak boleh, maka harus dibatalkan. Wa nazar lil amwat minal anbiya wa ghairil anbiya syirkun akbaru. Dan nazar untuk orang-orang yang sudah mati, ya kan, baik dari para nabi dan selain nabi, hukumnya syirik akbar, syirik yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala Ibnu Taimiyah fi qaidatin jalilatin, sebuah kitab qaidat jalilah fi tawassul wal wasilah, pernah kita bacakan dulu di masjid kita ini, ya kan, dulu pernah kita bacakan, kita baca bersama beberapa tahun yang lalu, halaman 165. Wa qad ittafaqa al-ulama ala anna la yajuz li ahadin ayyan dura li ghairillahi la li nabiyyin wa la li ghairi nabiyyin wa anna hadha nadhar nadharun syirk nadharu syirkin la yufa bihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ulama telah bersepakat bahwasanya tidak dibolehkan seorang pun, bagi seorang pun untuk bernazar untuk selain Allah, baik itu nabi atau selain nabi, tidak boleh. Dan sebenarnya nazar ini adalah nazar syirik, la yufa bihi, tidak boleh dipenuhi. Intaha, habis nukilan dari qaidah jalilah bitawassul wal wasilah, kitab sederhana yang sangat istimewa dalam penjelasan masalah tawassul. Dan ulama-ulama yang setelah beliau Ibnu Taimiyah ketika bicara masalah tawassul, semuanya butuh kepada kitab beliau, seperti kitabnya Syekh Nasir, ya kan, dalam masalah apa? Kitab tawassul. Di situ juga menukilkan dari Ibnu Taimiyah sangat banyak. Qala rahimahullah taala, mana tadi? Tadi? Belum selesai ya. Wa idza nadara ay yuqaddima darahima aw dananira aw at'imatan aw zaitan aw ghairu dzalik lil kubur aw lil asnam aw ghairiha minal ma'budat min dunillah fa ayna yakunu nadaron aw nadaron batilan wa yakunu syirkan akbar. Coba kalimat yang ini kita baca, perhatikan. Apabila seorang nazar untuk apa? Yukaddimnya apa? Mempersembahkan dirham-dirham, ini uang, atau dananir, dinar-dinar, juga ini juga nama uang, atau mempersembahkan ataimah, makanan-makanan, au zaitan yaitu minyak, atau selainnya dipersembahkan untuk kubur atau untuk berhala, untuk selain berhala dari ma'budat. Perhatikan di sini, berarti kuburan yang dia dinadari untuk selain Allah maka jadi menjadi sesembahan. Dari ma'budat, dari beberapa sesembahan dari selain Allah, maka sungguh keberadaan nadar tadi adalah nadar yang batil dan hukumnya syirik akbar. Dawayakun hukmuhu syirkan akbaroh, keberadaan hukumnya menjadi syirik akbar. Ini perhatikan ya ikhwah. Nomor 4, fatwa nurun ala darab. Nur ala darab ini apa? Dulu di, ini di radio. Di radio di Saudi itu dulu tahun 90-an, 95-an kita di kamar di Saudi itu, di sana ada radio yang namanya Nur ala darab, menyebar ke seluruh Saudi Arabia. Bahkan sampai keluar negeri bisa juga dinikmati, konsumsi Nur ala darab. Itulah hukum nazar untuk selain Allah. Hukumnya syirik. Kalau nazar untuk Allah tapi maksiat, maka batil, harus dibatalkan. Enggak boleh dipenuhi. Mas'alatun qala bin Bas, idza hajja wa huwa musyrikun yulzimuhu ay yu'idal hajja idza kana syirk. Idza kana apa? Syirka atau syirku? Idza kana syirku syirkan akbaroh, begitu. Musyrik yalzimu ayu idul hajja idza kana syirka al syirku akbaroh. Aywa. Idza kana syirku syirkan akbaroh, begitu. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, apabila seorang itu haji dalam keadaan dia musyrik, mengharuskan dia untuk mengulangi haji. Coba bayangkan. Apabila kesyirikan yang dia miliki adalah syirik akbar. Jadi seorang musyrik syirik akbar, hajinya enggak bermanfaat. Coba bayangkan. Seorang yang nazar untuk selain Allah jatuh dalam kesyirikan. Seorang yang memanggil si mayit, minta pertolongan kepada si mayit, walaupun disebut dengan wali ataupun nabi atau yang lainnya, telah terjatuh dalam kesyirikan, hajinya tidak diterima, wajib diulangi. Li'annal musyrik habitul amal, karena musyrik itu adalah habitul amal, yakni amalnya hampa, hangus. Qala Allah taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan jika mereka melakukan kesyirikan, sungguh akan apa? Habitoh? Akan hangus dari mereka apa yang mereka amalkan. Hangus. Lain asrakta layah batanna amaluka. Nah itu. Tapi amalan-amalan khair yang dikatakan oleh para ulama adalah amalan yang mauquf. Nah itu. Hal ini enggak masuk, seperti sholat, haji itu enggak masuk. Kenapa? Karena itu disyaratkan ketika beramal. Ataupun ketika membantu seseorang, menjamu tamu dengan jamuan yang bagus. Nah, hal seperti itu. Akhlak yang mulia. Nah, si musyrik Di sini ulama berbeda pendapat, dikatakan apa? Amalannya mauquf. Apa makna mauquf? Terhentikan. Ketika nanti dia masuk Islam sebelum mati, maka kebaikan tadi terikutkan. Sebagaimana dalam hadis, aslam ta'ala ma'asrafta minal khair. Engkau masuk Islam di atas apa yang telah engkau berlalu dalam kebaikan-kebaikan. Dalam arti kebaikan di masa jahiliyah ikut terhitung ketika dia masuk Islam sebelum dia mati. Adapun seperti haji, sholat, ini adalah batal, enggak sah. Seorang musyrik tadi, ketika dia musyrik dalam keadaan, ketika haji dalam keadaan musyrik, maka wajib mengulang ketika dia masuk Islam. Itu syirik akbar. Adapun ulama yang menetapkan bahwasanya amalan-amalan khair di masa jahiliyah terikutkan ketika dia masuk Islam, ini adalah perkara-perkara yang tidak disyaratkan dia itu harus Islam diterimanya. Walau alam seperti itu insyaallah. Kenapa? Karena ulama berselisih dalam perkara ini. Ada yang mengatakan apa? Batal seluruhnya seperti madzhabnya Imam Malik. Lain la syarakta la yahbatanna amaluka. Yakni jika mati data si syirik begitu. Ini madzhabnya Syafi'i. Itu yang dikerjakan oleh Syekh Nasir Al-Albani dan juga Ibnu Hazm sebelum beliau. Demikian menetapkannya. Baik, amma syirkul asghar kalladhi yahlifu bi ghairillah wa bin nabi aw ma syaa Allah wa syaa fulan laulallahu wa fulan hadza lam yamna'ul hajj sahihun wa 'alaihi taubatu ilallah. Adapun apa? Syirik al-asghar kala di dalam kurung. Ini laisat fil asl, maksudnya di asli perkataan beliau ini tidak ada, ataupun dalam tulisannya enggak ada. Dalam tulisannya enggak ada. Kenapa dikasih kala di untuk memperjelas? Sebagaimana dalam muqaddimah, ketika dalam kurung ditaruh seperti ini, maka untuk memperjelas biar enggak salah maksud bagi orang yang membaca. Amma syirkul asghar yahlifu bighairillah, maksudnya kalladhi contoh, yang ini tidak itu terus Syekh bin Bas. Adapun syirik asghar yang dia itu seperti bersumpah, seperti yang bersumpah untuk selain Allah, bersumpah dengan nabi. Aw masya Allah wa sya'afulan, ataupun dia ngomong masya Allah wa sya'afulan wa ini apa? Wa ma'iyya, atau yang bersumpah dengan masya Allah karena kehendak Allah dan kehendak fulan bersamaan. Laulallahu wa fulan, demikian juga kalau Allah bukan karena Allah dan karena fulan. Nah, kalimat ini dikatakan syirik al-asghar. Seperti perkataan seorang sahabi, masya Allah wasi'ta. Seorang sahabi bilang kepada Nabi Muhammad SAW, masya Allah wasi'ta. Sehingga beliau Nabi mengatakan, aja'al tani lillahi niddan. Apakah kau jadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Apakah kau jadikan aku tandingan bagi Allah? Kul masya Allahu wahdahu. Atau tumma. Summa syi'ta bisa. Pakai summa. Summa adalah untuk tarakhi, untuk muhla, bukan berbarengan. Kehendaknya Allah bukan berbarengan dengan kehendaknya si fulan. Tapi si fulan berkehendak setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ tidak mengapa apabila bersamaan tidak boleh. Maka dikatakan termasuk syirik asghar. Di sinilah ya ikhwat jelinya ahlus sunnah wal jamaah dalam menghukumi syirik. Bukan sebab itu duanya orang yang tak paham. Mereka kuburiin menuduh bahwasanya Syekh bin Bas atau yang lainnya, Syekh Muhammad Abdul Wahab, dikatakan mereka ala jamaah itu takfir. Ya kan? Karena bicara masalah syirik, semuanya digarap syirik dan syirik, padahal dirinci dengan serinci-rincinya oleh mereka. Seperti kemarin, dzabah lillahi ta'ala indal qabr, menyembelih niatnya untuk Allah Ta'ala. Tapi plus anaknya di sisi kuburan, hukumnya apa di sini? Bid'ah. Dan termasuk perantara kepada kesyirikan. Jadi bukan syirik. Nah, cuma dilarang. Kenapa dilarang? Karena akan mengantarkan untuk menyembelih selain Allah, menyembelih untuk yang dikubur. Itu namanya apa? Larangannya dikatakan enggak boleh. Kenapa? Karena satu dari membendung perantara kepada yang lebih jelek. Maka di situ perhatikan ya ikhwan, ulama bukan yang dikira oleh mereka bahwasanya mereka jamaah takfir, khawarij dan semisalnya. Itu karena kebodohan atau karena kedengkian, ta'assub dan semisalnya, sehingga semau-maunya menggelari semau-maunya. Seperti di sini syirik asghar dikatakan oleh beliau Syekh bin Baz, ini tidak menghalangi haji. Hadzal yamna'ul hajjah, artinya hajinya tidak batal. Hajju sahih, hajinya sahih, sah. Wa alaihi taubatu ilallah, dan kewajiban atas orang yang memiliki syirik asghar ini adalah kewajibannya untuk bertobat kepada Allah. Amma syirkul akbar kal ibadah li ghairillahi au sabbillahi au sabbir rasul au tarkis shalah fa hadza yu'idul hajj. Ini madzhabnya beliau. Adapun syirik akbar seperti beribadah untuk selain Allah atau mencela Allah, mencela Rasul atau meninggalkan salat, ini adalah wajib mengulangi haji. Artinya orang haji tidak salat gitu loh. Haji dia tidak salat. Maka hajinya batal karena beliau menghukumi bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur, maka hukumnya kafir dan musyrik. Akan kita lalui dalam insyaallah penjelasan beliau. Mohon di sini ya, ikhwah. Adapun ketika haji dia salat, kemudian setelah haji dia enggak salat, maka hajinya sah. Ketika dia masuk Islam lagi, ketika salat lagi, bagi yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, kemudian dia tobat dan sholat, maka haji yang telah berlalu sah, enggak perlu ngulangi. Tapi ketika dia tidak sholat dan menunaikan haji, maka hajinya batal. Ini bagi yang mengatakan tariku sholat kafirun, orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Nah, seperti Syekh bin Baz di sini menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan sholat malas-malas, sengaja sampai keluar waktu dan dia sedang ngaji, maka hajinya batal. Bagi yang tidak menghukumi kafirnya tariku sholat, maka hajinya sah, tapi dia dosa besar. Dosa besar karena meninggalkan sholat. Pak Heri, jangan ngantuk Pak Heri. Baik, selendian biar enggak ngantuk. Baik ikhwah. Dan perkara tariku sholat, perkara hukum dengan sholat, hukumnya perkara perselisihan di antara para ulama. Cuma kita akan mengikuti penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Apakah mengiljamkan orang lain harus menghukumi seperti apa yang dihukumi oleh ulama yang memilih kafirnya tariku sholat? Ini perkara khilafiyah, tidak ada ilzam. Tidak ada ilzam. Tidak ada keharusan. Cuma kita menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap rajih oleh orang yang memilih sebagaimana di sini. Baik, mas'alatun. Qala rahimallahu taala wa amma qawlu shakhs liman yukhatibuhu. Ya kan? Jinnun asabaka. Jinnun akhadaka. Syaitanun tarabika. Wa ma asbadalika fadha min babis sab wasab wasatam. Wadhalika la yajuz bainal muslimin kasairi anwa'is sabbi wasyatmi. Walaysa dhalika min babis syirki. Adapun permasalahan, ada orang yang bilang bagi kepada orang yang diajak bicara, seorang bilang kepada orang lain yang dia sedang berbicara dengannya, berbincang dengannya, jinnun asabaka, kau kena jin. Apum? Kamu itu kena jin, atau kowe itu digawa jin. Ketika antum jalan ke suatu tempat kemudian enggak tahu arah, mau balik ke arah yang semula enggak bisa. Iku kemudian dikatakan kowe iku digawa jin. Disasarno jin. Paham? Ya kan? Atau setanun tara bika, kowe iku digawa terbang jin digawa mabur. Tara yatiru. Nah, toiron apa? Terbang. Kamu itu dibawa terbang oleh jin, itu syaitan. Wa masbah dalika, dan yang semisal dengan kalimat ini termasuk bab telaan. Dan itu tidak boleh di antara kaum muslimin seperti itu. Ya kan? Itu tidak boleh. Apa ya, Pak? Tapi kalimat seperti ini ya berarti kan tolong diperinci. Ya kan? Kalau memang di situ ada tanda-tanda dia itu kena jin ya lain. Seperti ketika ngomel, ketika ini, ketika itu. Itu yang mamsus, tau mamsus? Orang yang kerasukan jin. Ya. Walaysa dzalika min babi syirik, ini bukan termasuk bab syirik. Maka dikatakan kasair anu isab bil wasatam, ini adalah celaan. Seperti macam-macam yang lain dari celaan-celaan yang lain, dan ini bukan termasuk bab syirik. Jadi kalau kita mengatakan taruhlah aku kena jin. Aku itu digawa jin, aku itu kemabur setan. Maksudnya itu celaan. Celah, dan ngecek, dan guyoni, itu guyoni apa? Gurau. Nah ini katanya enggak boleh. Ini bukan termasuk bab syirik. Tapi kalau ada orang yang punya pemahaman nyeleneh, ya kan? Kata Ibnu Hazm, saya punya dalil. Dalilnya apa? Qulauzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maksudnya apa? Kalau saya punya pemahaman nyeleneh, lagi debat, terus enggak usah diladeni, bacakan aja apa? Qulauzu birabbin nas. Saya juga punya dalil. Apa dalil kamu? Qulauzu birabbin nas, malikin nas. Bacakan di kupingnya. Maksudnya apa? Diruqyah. Nah, ini dinukil semukbil. Semukbil menukil dari Abul Hasan Al-Mustafa Al-Ma'rifi. Kata semukbil saya dapat dari faedah dari Abul Hasan Al-Mustafa. Maksudnya dia mendapat dari Ibnu Hazm ketika ada orang yang pemahamannya nyeleneh dan dikasih tahu enggak mau rujuk, bacakan aja apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Paham? Diruqyah. Jadi kalau ada orang punya pemahaman nah, enggak mau dikasih tahu enggak mau rujuk ya udah bacakan aja qul a'udzu birabbin nas. Itu semakbul menukil dari Abul Hasan Al-Ma'ribi. Sahibul Ma'rib sekarang. Nah. Dan Abul Hasan menukilkan dari siapa? Dari Ibnu Hazm kata dia. Indi dalil, apa dalilnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa harus dia? Enggak mempan lagi dikasih tahu. Tapi dia nih, ikhwan. Illa ayyakuna qa'ilu dhalika ya'taqidu annal jinna yatasarrafuna bin nas bighairi idnillahi wa masyiatihi. Wa man taqada dhalika min al-fil jinni aw ghairihi min al-makhluqat fa huwa kafirun bi hadzal i'tiqad. Tadi ucapan seorang jin yang ganggu kamu, jin yang mengambil kamu, setan yang bawa kamu terbang dan semisalnya, itu termasuk celaan. Kecuali orang yang ngomong tadi meyakini bahwasanya jin itu punya tindakan, ya tasarruf siapa punya, tanpa tindakan dalam manusia tanpa izin dari Allah, tanpa masyiatnya Allah, punya kemampuan tanpa masyiatnya Allah. Maka barang siapa yang meyakini tersebut dalam jin dan yang lainnya dari makhluk-makhluk, maka hukumnya kafir dengan keyakinan tersebut. Nukilan dari Majmu'ul Fatawa jilid pertama halaman 164. Nah, Majmu'ul Fatawa. Siapa yang mengumpulkan? Syu'air. Muhammad Syu'air radhiyallahu ta'ala. Jadi demikian. Kalau sudah kita bilang apa? Hukum kena jin itu. Nah, tanpa bukti yang benar maka termasuk celaan. Mas'alatun qala Syekh bin Baz, wa yustasna min dalika aidan doa ul hayy al hadir Fima yakdiru alaihi fa inna dhalika laisa minasyirki wa yustasna, dan dikecualikan dari hal tersebut. Yakni apa? Meminta kepada selain Allah ada pengecualiannya. Doa kepada selain Allah ada pengecualiannya. Yaitu apa? Menyeru orang yang hidup yang hadir, hadir yang ada di hadapannya. Fima yakdiru alaihi, yang dia itu mampu atas apa yang dia seru, apa yang dia minta pertolongannya. Mana hadir di sini adalah maksudnya langsung, bisa juga lewat telepon juga bisa, juga termasuk hadir di situ. Nah, lewat surat juga bisa, SMS juga bisa. Bukan perkara yang sifatnya yang sudah mati, bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang masih hidup, yang dia itu bisa dihubungi langsung. Ataupun keyakinan dari si Syekh, si fulan datang dari apa, dari jauh, bisa melindungi orang lain, bisa apa, mengkontrol orang lain dari jarak jauh. Nah, ini enggak benar. Maka lu perhatikan di sini bahwasanya doa kepada orang yang hidup, minta kepada orang yang hidup yang dia itu punya kemampuan dalam apa yang dia lakukan, kalau memang dia mampu, ini bukan masuk dalam kesyirikan. Fa inna dzalika laisa minasyirki, itu bukan termasuk kesyirikan. Liqaulillahi azza wa jal fi qisati Musa ma'al kitbi ma'al kibti. Nah, ma'al kibti. Kenapa bukan syirik? Karena firman Allah azza wa jal dalam kisahnya Musa bersama seorang al-kibti. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi alalladhi min aduwi. Fastaghathahu. Hu ini siapa? Musa. Alladhi min syi'atihi, yakni orang yang dari kelompoknya, dari kelompoknya Musa. Minta pertolongan kepada Musa atas orang yang memusuhi dia, alalladhi min aduhi, agar Musa membantu orang ini untuk mengalahkan musuh dia, musuhnya orang tersebut. Maka di sini minta pertolongan, istighosah. Kipti ini minta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya. Nah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan tentang kejadian tersebut kepada hambanya. Nah, kita baca di sini. Maka itu bukan termasuk syirik. Wali anna kulla insan yahtaju ila i'anati ikhwanihi bima yahtaju ilaihi fil jihad wa fi ghairihi mimma yakdiruna alaihi falaysa dhalika minasyirki. Dan juga karena seluruh insan membutuhkan kepada pertolongan kawan-kawannya dalam perkara yang dibutuhkan kepadanya, dalam jihad contohnya, dan yang lainnya, dari apa-apa yang kawan-kawannya itu mampu untuk menolongnya. Maka balasa dalika, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Bal dalika minal umur mubah, bahkan hal tersebut termasuk perkara-perkara yang mubah. Seperti kita minta pada kawan, ambilkan pulpen, ambilkan ini dan tolong ini dan itu dan semisalnya. Seperti itu. Nah, bantu ini dan itu dan semisalnya. Waqad yakunu dzalika ta'awun masnunan, kadang-kadang yang dikatakan ta'awun tadi, tolong-menolong tadi di antara seseorang dengan yang lain, termasuk masnun perkara disunnahkan. Waqad yakunu wajiban ala hasbil adillah syar'iyyah, dan kadang juga wajib, ya kan, sesuai dengan dalil-dalil yang syar'i terkait dengan perkara tersebut yang dibicarakan wajib dimintai pertolongan. Apa miahwa? Seperti ta'awun dalam mengingkari bid'ah. Ini hukumnya apa? Paling enggak adalah sunnah, bahkan juga wajib sesuai dengan kebutuhan. Ta'awun dalam mengingkari bid'ah dan ahlul bid'ah. Ta'awun dalam menjelaskan tentang makar-makarnya mubtadi'ah. Nah, wajib ketika memang dibutuhkan untuk ta'awun dalam hal tersebut, minimal adalah sunnah. Ta'awun dalam ajar mengajar, ya kan, itu juga termasuk perkara yang dianjurkan. Tapi ikhwah, itu tadi majmu'ul fatawa nukilannya dalam jilid 7 halaman 424. Mas'alatun qala Syekh bin Baz rahimahullah taala la yajuz li ahadin minan nas ayad'u ila rabbahu wa la yasta'ina wa la yastagisa ila bihi wa dzalika fi ma adal umur al adiyah wal asbab al hissiyyah allati yaqdiru alaihi al makhluq al hayyu al hadir fa inna tilka laysat minal ibadah bal yajuz bin nas wal ijma' ayasta'inal insanu bil insan al hayy al qadir fil umur al adiyah allati yaqdiru alaiha ka yasta'ina bihi aw yastagisa bihi fi daf'i syarri waladi aw khadimi aw kalbihi. Perkara Syekh bin Baz tidak dibolehkan bagi seorang pun dari manusia untuk menyeru kecuali Rabb-nya. Dan tidak boleh minta pertolongan dan minta istighosa kecuali dengan Allah. Dan itu adalah dalam perkara-perkara dalam wadzalika. Ya kan? Wadzalika bima ada. Yang enggak boleh tadi ya selain perkara-perkara yang biasa. Kalau perkara-perkara biasa ya boleh, asbab hissi ya. Asbab hissi apa? Sebab-sebab yang hissi. Hissi itu apa seperti apa? Sebab-sebab yang hissi. Yang nampak seperti perkara-perkara yang makhluk itu mampu, yang dia itu hidup dan hadir, bukan gaib. Hadir berarti apa? Selain gaib. Kalau gaib itu berarti seperti punya keyakinan bahwa Syekh Fulan bisa menolong muridnya ketika dalam suatu musibah. Nah, ketika muridnya dalam suatu musibah, Syekhnya tahu. Ketika dia minta pertolongan, maka apa? Mampu. Nah, itu namanya apa? Yang tidak hadir. Nah, adapun yang asbab hisya, perkara-perkara yang hisya yang bukan perkara yang gaib. Nah, ini perkara hisya. Seperti seorang kecemplung sumur, kawannya di atas, tolong aku, nggak bisa. Yang di atas berusaha untuk membawa pertolongan, pakai tambang, pakai yang semisalnya, nah, itu seperti itu. Aduh, yang gaib. Enggak bisa. Maka kalau itu baina tilka laysat minal ibadah, pertolongan yang tadi diminta dengan perkara-perkara biasa tadi bukan termasuk ibadah. Bal yasus bin nas bal bal ijma. Bahkan dibolehkan dengan dalil dan ijma seseorang itu insan itu minta pertolongan dengan insan yang lain yang dia itu hidup dan mampu dalam perkara-perkara yang biasa yang mampu atasnya seorang yang tadi menolongnya. Kaista'ina bihi astaghitsa bihi fi dafi'i syarri waladi, seperti seorang minta pertolongan orang lain, minta bantuan dengan orang lain dalam apa? Menolak keburukan anaknya, keburukan pembantunya atau keburukan anjingnya, kejahatan anjingnya dan yang semisalnya. Ini perkara-perkara yang gamblang. Walaupun segamblang ini pun banyak orang yang melampaui batas sehingga punya keyakinan syekhnya yang di jauh tempat dari dia gaib bisa dipanggil untuk membantu dia ketika dia dalam keadaan perkara yang butuh bantuan. Nah, ini termasuk kesyirikan. Amin hadzal bab qulullahi azza wa jalla fi qisati Musa alaihi salatu wassalam fastaghathu alladhi min syi'atihi ala alladhi min adui tadi ya tadi. Amin dalik istighosah satu insan bi ashabi fil jihad wa bil wal harb wa nahwi dalik. Nah, diantaranya adalah seperti pertolongannya permintaannya seorang insan pertolongan dengan sahabat-sahabatnya dalam jihad dan perang dan yang semisalnya. Nah, berarti kan ya ikhwah nomor 3 qulu as'ala sebab hisya qala fi maudin akhar min al umur lati ya'ta duan nasu fi ma bainahum. Al-asbab hisya adalah perkara-perkara yang biasa manusia itu melakukan pertolongan bantuan di antara mereka. Min durus ba'da salatil maghrib wal isya. Kaset nomor 92 bagian ba apa? Tasjilat takwa. Nah. Saya akan perhatikan. Jadi di antaranya adalah seperti kisahnya Musa alaihissalatu wassalam di mana Kipti tadi minta pertolongan kepada Musa agar Musa menolong dia untuk mengalahkan musuhnya. Nah, waktu itu Musa hadir di hadapan Kipti dan dia dianggapnya punya kemampuan dalam hal tersebut oleh Kipti, maka hal tersebut bukan termasuk syirik. Seperti seorang insan minta pertolongan dengan sahabat-sahabatnya dalam jihad dan perang dan yang semisalnya. Nah, nukilan dari Majmu'ul Fatawa jilid 1 halaman 198. Nah, kemudian sekarang ini masalah baru yaitu tarikus shalahal wa musyrikun mas'alatun. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, orang yang meninggalkan salat, hal yuqalu liman taraka shalah inna musyrikun? Naam, yuqalu lahu musyrikun wa yuqalu lahu kafirun fi as-sahih qaulai al-ulama. Jadi permasalahan baru, tarikus salati hal huwa musyrikun? Kata Syekh Muhammad bin Nasir yang mengumpulkan kalamnya Syekh bin Baz ini, orang yang meninggalkan sholat apakah dia musyrik? Ini judulnya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, akan tetapi apakah dikatakan bagi orang yang meninggalkan sholat apakah dia itu musyrik? Innahu musyrikun? Naam. Jawaban beliau, ya, musyrik. Yuqalu lahu musyrikun, orang yang meninggalkan sholat dikatakan musyrik. Jadi bagi orang yang menghukumi syirik itu adalah syirik akbar, syirik adalah kufur akbar dalam tarikh sholat, maka orang-orang yang main biliar di situ yang dia enggak sholat maka dikatakan musyrik musyrikin gitu. Kenapa? Karena meninggalkan sholat, waktu sholat tidak sholat terus saja. Nah, banyak sekali para pekerja yang enggak sholat. Nah, dan banyak sekali para pemuda yang enggak sholat. Maka bagi mereka yang menghukumi mereka adalah syirik-syirik akbar, maka dikatakan musyrikun syirik akbar. Seperti pendapatnya Syekh bin Baz di sini. Maka dikatakan bayukullahu, maka dikatakan pada orang tersebut kafirun fi ashahi qaulai al-ulama. Berarti ada dua perkataan ulama dalam menanggapi seorang yang meninggalkan sholat. Cuma beliau memilih di sini, Syekh bin Baz memilih perkataan ulama yang menghukumi syirik. Ini yang paling sahih menurut beliau. Apa mana biasa sahih kaul ulama? Dua perkataan, satu di antara dua perkataan para ulama yang paling sahih adalah hukumnya musyrik fi as-sahih qaulai. Qaulai ini aslinya karena dia mudhaf maka dibuang nunnya. Jadi yang paling sahih dua perkataan para ulama ini adalah yang paling sahih, satu di antara dua ini adalah hukumnya kafir kata beliau. Wadal alal haditsul ladzi rawahu Muslim fi sahih min hadits Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salati. Dan yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati, antara seseorang dan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Bukan berarti supaya tidak kufur dan syirik tinggalkan sholat, bukan itu. Artinya meninggalkan sholat maka jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran, itu maksudnya. Bukan kok supaya kamu enggak syirik dan kufur maka tinggalkanlah sholat, bukan itu maknanya. Tapi apa? Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran dalam meninggalkan sholat, kapan dia meninggalkan maka jatuh dalam syirik dan kufur maksudnya. Maka sholat ini sebagai pembendung seseorang jatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Fasamau kufron wasyirkan, di sini Rasulullah menyebutnya kekufuran dan kesyirikan. Wal kufur wasyirik al mu'arraf bi adati ta'rif wal kufur akbar wasyirkul akbar. Dalam hadis ini asyirku wal kufru, syirik pakai alif lam, Al-kufur pakai alif lam, dikatakan apa? Lamu ta'rif. Ini adalah kufur akbar dan syirik akbar. Demikian perkataan Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan hadis ini. Wa zakarau fi nur ala darab jam uswair. Ya kan? Wa qala wa la ya umul wahidata wal isnataini wa salas wal aktar. Maksudnya apa? Maksudnya satu kali sholat ataupun dua kali ataupun tiga kali ataupun lebih banyak. Meninggalkan sitok wa ya kafir. Meninggalkan satu sholat. Taruhlah zuhur jadi sholat maka dia kafir. Maka wajib taubat. Kalau mau taubat maka sholat asar. Meninggalkan zuhur dan asar dan maghrib sama saja. Bahkan setengah sholat sebagian mereka mengatakan setengah saja. Sholat dapat dua rakaat berhenti. Enggak dilanjutkan sampai empat. Maka juga sama saja. Syirik dan kufur. Mampu di sini? Nah, meninggalkan setengah bukan semuanya. Karena tidak sah. Bagi orang yang mukim tentunya. Ini perhatikan ya ikhwan. Jadi perkara yang tadi dikatakan adalah dua perkataannya para ulama, ada yang mengatakan kafir dan mengatakan tidak. Kalau memang mengatakan tidak maka syirik wal kufur, tapi syirik dunia syirik, kufur dunia kufur gitu. Dan ini panjang. Berapa halaman ini? 1 2 3 apa? 4 5 6 terus sampai mana? Panjang ini. Semuanya ini semuanya. Berapa halaman aja ini? Hah? Berapa? Banyak. Sampai halaman 63 dari halaman apa? Hah? Dari berapa? Dari halaman 48. Berapa itu? 12 15 halaman. Ini baru selesai nanti insyaallah. Paling enggak ini 4 kali atau 5 kali pertemuan baru selesai tentang masalah hukum tariki salah. Gimana waktunya? Masih banyak? Masih banyak? Setengah jam lagi? Hah? Habis sholat? Gimana besok lagi? Agar habis. Ya udah, ini dulu kita cukupkan insyaallah. Ya kan? Dan ini pembahasan yang banyak dan perlu antum murojaah sebelumnya. Taib subhanakallah wa hamdika astaghfirullah la ilaha illa anta. Dan mengatakan hukum yang benar. Dan mengatakan hukum yang benar. Dan mengatakan hukum yang benar.